السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أعزنا الله وإياكم، الحمد لله. الله جل وعلا masih memberi kemudahan kepada kita sekalian untuk kembali berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di Masjid Zadul Ma'ad, di Ma'had Ibn Al-Qayyim rahimahullah, dalam kajian rutin kita pada setiap malam Jumat pada pembahasan tentang As-Siratu An-Nabawiyah dari penjelasan Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Al-Allamah Ibn Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala. Dan pada malam hari ini, malam yang ke-15 dari Jumada Al-Thaniyah tahun 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 28 Januari. Dan setelah kita menerangkan beberapa mukaddimah yang berkaitan dengan permasalahan jihad dan awal mula disyariatkannya jihad, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan syariat jihad itu marahil, berperiode. Pada fase Makkah tidak ada perang, bahkan dilarang kaum muslimin untuk mengangkat senjata. Yang ada jihad pada masa itu adalah jihad dengan hujjah dan bayan, menyampaikan dakwah kepada manusia agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, setelah hijrah, maka dimulailah syariat jihad, mulai dari izin berjihad, kemudian disyariatkannya berjihad untuk melawan orang-orang yang mereka melakukan perlawanan kepada kaum muslimin. Kemudian setelah itu ditetapkanlah syariat jihad secara umum, mencakup dua macam jihad, baik jihad al-hujum, jihad yang sifatnya menyerang, atau jihad yang sifatnya membela diri, jihad ad-difa'. Dan telah kita terangkan pula bahwa dalam berjihad seorang muslim menghadapi musuh yang di dalam dan yang di luar. Musuh yang ada di dalam diri seorang yaitu hawa nafsu, musuh yang ada di sekitarnya yaitu syaitan, dan musuh yang ada di luar dari kalangan orang-orang kafir. Demikian pula kaum munafiqin yang masing-masing memiliki hukum-hukum tersendiri yang wajib bagi seorang mukmin untuk senantiasa meniatkan pada dirinya untuk menegakkan jihad dengan berbagai macam jenisnya tersebut. Kemudian kita melanjutkan, dan di sini kita mulai memasuki berbagai macam kejadian yang berkaitan dengan ghazawat atau peperangan-peperangan yang terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Ibn Abi Al-Izz rahimahullah taala, wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar hadha wa fi thaniyatil azuz ishtahar hadha wa fi thaniyatil ghazwi ishtahar إلى بواط ثم بدر ووجب تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشير يا إخواني وفرض شهر الصوم في شعبان. Maka pada tiga bait syair ini Ibn Abi Al-Izz rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang peperangan-peperangan yang terjadi di awal-awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara umum yang kita ketahui bahwa peperangan yang pertama terjadi adalah perang Badar. Peristiwa perang Badar. Nah, ternyata sebelum terjadinya peristiwa perang Badar yang disebut Ghazwat Badar Al-Kubra, peristiwa perang Badar yang besar, itu ada ghazawat yang terjadi sebelumnya. Ada peperangan-peperangan kecil. Ya. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan beberapa dari kalangan para sahabatnya dalam sebuah pasukan. Mereka hendak melakukan perlawanan, namun tidak terjadi peperangan. Apakah disebabkan karena musuh telah meninggalkan wilayah tersebut, atau disebabkan karena terjadinya sulh, terjadinya perdamaian? Maka di sini Ibn Abi Al-Izz rahimahullah taala menyebutkan wa ghazwatul abwa'i ba'du fi safar, dan perang al-abwa, ini perang yang pertama yang terjadi setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebut perang al-abwa. Ia disebut perang al-abwa dan juga disebut perang waddan. Disebut abwa, disebut pula waddan. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah ta'ala, kata beliau, awwalu ma ghazan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-abwa thumma buwata thumma al-ushayra. Bahwa perang yang pertama kali yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah al-abwa, kemudian perang buwat, alba kemudian waw alif ta buwat, kemudian setelah itu perang al-ushayrah, perang al-ushayrah. Ini adalah penamaan-penamaan perang disebabkan karena berkaitan dengan nama tempatnya. Nama tempat. Jadi Ibnu Ishaq mengatakan perang yang pertama kali yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perang Abwa. Namun disebutkan dalam Sahihul Bukhari dari hadis Zaid bin Arqam itu menyebutkan bahwa perang yang pertama kali terjadi bukan Al-Abwa tapi Al-Usyairah. Al-Usyairah. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu an bahwa ketika itu beliau ditanya, "Kam ghazan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghazwa?" Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti peperangan? Maka dijawab oleh Zaid bin Arqam, "Tis'a asyara." Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengikuti 19 peperangan. Lalu Zaid bin Arqam ditanya, "Kam ghazauta anta ma'ah?" Lalu engkau berperang bersama Nabi itu berapa kali? Kata Zaid bin Arqam, 17 kali. 17 kali dari 19 yang disebutkan oleh Zaid bin Arqam, 17 kali beliau senantiasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Lalu kemudian Zaid bin Arqam ditanya, "Fa ayyun kanat awwal?" Lalu peperangan apa yang pertama kali dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Zaid bin Arqam, "Al-Usyairah." Perang yang pertama adalah perang Al-Usyairah. Nah, bagaimana dengan hadis ini? Sementara yang ma'ruf dan yang diketahui dan yang ditulis oleh para ahli sejarah, mereka menyebutkan perang yang pertama itu bukan Al-Usyairah tapi Al-Abwa. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengkompromikan dua perkara ini. Bahwa hadis riwayat Imam Bukhari yang disebutkan oleh Zaid bin Arqam itu tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dan disebutkan oleh para ahli sejarah bahwa perang yang pertama itu adalah Al-Abwa. Sebab yang dimaksud Zaid bin Arqam perang yang pertama kali maksudnya adalah peperangan yang pertama kali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Zaid bin Arqam ikut dalam peristiwa itu. Itu adalah perang Al-Usyairah. Berarti perang sebelumnya, perang Al-Abwa, perang Buwaq, itu tidak diikuti oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu. Jadi tidak ada pertentangan antara kedua pernyataan tersebut. Nah, Al-Abwa itu adalah salah satu wilayah yang jarak dari kota Madinah kurang lebih 24 mil. Ukuran 1 mil itu sekitar 1,6 kilometer kalau di convert ke kilometer. Jadi ini sekitar 24 mil. Tinggal dikali aja 24 mil dikali 1,6 kilometer. Sekian kilometer kalau kita ingin mengetahui jarak wilayah Al-Abwa dengan kota Madinah. Dan perang ini sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abil Iz, ba'du fi safar, bahwa peperangan itu terjadi di bulan Safar. Di bulan Safar, bulan yang kedua setelah Muharram, Haram, Safar. Pada tahun kedua Hijriyah. Sebagian menyebutkan bahwa itu terjadi pada tanggal 12 Safar. Perang Al-Abwa. Namun dalam peristiwa itu, meskipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah keluar bersiap untuk menghadapi musuh, Namun tidak terjadi pertempuran. Sudah kita terangkan sebelumnya bahwa yang dimaksud ghazwah adalah pasukan yang keluar untuk berperang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam pasukan itu. Itu disebut ghazwah. Apakah terjadi peperangan atau tidak? Sama saja. Ia tetap disebut ghazwah. Nah, seperti dalam peristiwa Al-Abwa ini, ghazwatu Al-Abwa, tidak terjadi peperangan. Namun yang terjadi adalah diadakannya gencatan senjata ya, antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan musuh melalui kabilah Bani Dhamirah, yaitu Bani Kinanah. Dan perang ini disebut pula dengan sebutan perang Waddan. Jadi disebut perang Al-Abwa dan perang Waddan. Mengapa disebut Waddan? Waddan juga nama wilayah. Nah, Al-Abwa dengan Waddan ini berdekatan, berdampingan. Oleh karena itu, sebagian menyebutnya perang Abwa dan sebagian juga menyebutnya perang Waddan. Jadi kalau kita mendengarkan ada perang Abwa atau perang Waddan, itu maksudnya sama. Karena memang terjadinya di wilayah yang disebut Al-Abwa atau disebut pula Waddan. Namun tidak terjadi pertempuran pada saat itu. Dan dalam peristiwa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengirim pasukan. Pasukan yang disebut Sariyah. Kita sudah terangkan pula sebelumnya bahwa perbedaan antara ghazwah dengan Sariyah, bahwa Sariyah pasukan yang diutus dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ikut serta dalam pasukan itu. Di dalam peristiwa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mengirim pasukan. Ada pasukan yang dipimpin oleh Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, paman beliau, ya, dikirim ke wilayah Saiful Bahr dan mereka sempat bertemu dengan Abu Jahal dalam peristiwa itu, Abu Jahal bin Hisyam. Namun tidak terjadi pertempuran, ada yang menengahi ketika itu, yaitu Majdi bin Amr menjadi penengah. Ya, dan Majdi bin Amr ini adalah orang yang menjadi sekutu baik dari kalangan orang-orang musyrikin ketika itu, demikian pula dari pihak kaum muslimin, sehingga dia bisa dijadikan sebagai penengah, sehingga tidak sempat terjadi peperangan. Kemudian dalam peristiwa itu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mengirim pasukan yang kedua yang dipimpin oleh Ubaidah bin Al-Harith. Oleh karena itu disebut Sariyah Ubaidah bin Al-Harith. Dan mereka ini, pasukan ini sempat tiba di sebuah wilayah Thaniyah Al-Murrah dan sempat bertemu dengan beberapa kelompok dari kaum musyrikin di wilayah tersebut. Namun lagi-lagi tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi peperangan. Meskipun pada waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sempat melemparkan anak panahnya, sempat. Ya, sehingga disebutkan bahwa itu adalah anak panah yang pertama kali dilemparkan di dalam Islam dalam peristiwa peperangan melawan orang-orang musyrikin. Namun pada saat itu tidak terjadi peperangan. Dan terjadi khilaf di kalangan para ahli sejarah, yang mana yang terlebih dahulu diutus oleh Nabi, apakah pasukannya Hamzah bin Abdul Muttalib atau pasukan Ubaidah bin Al-Harith. Namun Al-Madaini rahimahullah, beliau mengatakan awwalu sariyatin ba'athaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hamzah ibn Abdul Muttalib fi Rabi' al-Awwal, bahwa pasukan yang pertama kali dilepas, yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pasukannya Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu pada bulan Rabi'ul Awal. Pada tahun kedua Hijriah diutus hingga ke Saifu al-Bahr. Jadi antum perhatikan ini runut sejarahnya. Ya, jadi mulai dari perang Al-Abwa atau perang Waddan itu mulai memasuki tahun kedua Hijriah, bulan Safar. Ya, jadi di tahun pertama itu belum terjadi apa-apa karena itu adalah kedatangan awal Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan kaum Muhajirin kota Madinah, sehingga proyek-proyek yang ditetapkan pada saat itu hal-hal yang berkaitan dengan menyatukan dan mengokohkan persatuan kaum muslimin, ya, yaitu ditegakkan atau dibangunnya masjid, ya, Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, sehingga kaum muslimin mereka senantiasa berkumpul menegakkan ibadah dan disyariatkannya azan. Kemudian adanya al-mu'akhah, menyatukan atau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansar yang telah kita terangkan pada pembahasan sebelumnya. Jadi tahun pertama itu adalah tahun ta'liful qulub, menyatukan hati-hati kaum muslimin, mengokohkan mereka, ya, sambil juga ada perjanjian-perjanjian damai dengan kaum Yahudi yang juga tinggal di Madinah. Nah, jadi itu adalah untuk mengokohkan kekuatan kaum muslimin di kota Madinah. Mulai masuk tahun kedua, nah di sini mulai ada letupan-letupan. Ya, memasuki bulan Safar, maka terjadilah perang Al-Abwa atau perang Waddan. Itu pada bulan Safar. Namun tidak terjadi pertempuran sebagaimana kita sebutkan. Lalu memasuki Rabi'ul Awal, dua pasukan diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasukan Hamzah bin Abdul Muttalib, kemudian pasukan Ubaidah bin Harith. Namun juga tidak terjadi pertempuran, meskipun Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sempat melemparkan satu anak panahnya sebagaimana yang telah kita terangkan, dan itu menjadi anak panah yang pertama kali dilemparkan di dalam al-jihad fi sabilillah. Kemudian kata Ibnu Abil Izz, hadza wa fi thaniyatil ghazw ishtahar ila buwatin wa fi thaniyah, dan pada tahun yang kedua tersebut al-ghazw ishtahar, peperangan ishtahar, yaitu menjadi masyhur, ya, disebabkan karena kaum muslimin mereka sudah memiliki kekuatan. Maka mulailah disyariatkannya perang ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan beliau mengutus pasukan-pasukan itu dimulai pada tahun kedua Hijriah. Ishtahar ila buwatin. Nah, ini perang yang kedua yang disebut perang Buwat. Dan perang Buwat, ya, itu terjadi pada bulan Rabi' Al-Thani. Bulan Rabi' Al-Thani atau Al-Akhir. Jadi Rabi' Al-Awwal tadi pasukan diutus. Nah, sebulan berikutnya berarti, ya kan? Jadi perang Al-Abwa di bulan Safar, kemudian diutusnya pasukan pada bulan Rabi' Al-Awwal, pada bulan Rabi' Al-Thani terjadi perang Buwat. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turut keluar dalam peristiwa itu. Mengapa disebut perang Buwat? Buwat. Ba yang didhammah, Buwatun. Disebut Buwat itu adalah nama bukit dari bukit-bukit yang ada di kota Juhainah. Tiga itu. Para ahli sejarah menyebutkan bahwa Itu terjadi pada bulan Rabi' al-akhir, meskipun ada juga yang mengatakan itu masih di bulan Rabi' al-awwal. Namun sebagian menyebutkan itu terjadi di bulan Rabi' al-thani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan 200 orang dari kalangan para sahabatnya. Jadi pasukan sudah mulai bertambah. 200 orang, itu enggak sedikit. Nah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membalas kaum Quraisy yang telah merampas harta kaum muslimin di kota Makkah dan telah mengeluarkan kaum muslimin dari negeri mereka, dari tanah haram. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan para sahabatnya untuk mencegat kafilahnya Quraisy, kafilah dagangnya kaum Quraisy yang berasal dari Makkah. Dan di sana ada sebagian tokoh-tokoh Quraisy, di antaranya Umayyah bin Khalaf bersama dengan 100 orang dari kalangan tokoh-tokoh Quraisy atau orang-orang Quraisy. Dan disebutkan bahwa dalam kafilah tersebut mereka membawa 2.500 ekor unta. Jadi lumayan ini, harta yang banyak, 2.500 ekor unta. Tujuan mereka adalah mereka hendak berangkat ke negeri Syam ketika itu. Maka tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya tiba di wilayah yang disebut Buwat. Ya, salah satu bagian atau wilayah yang disebut Radwa. Nah, ketika tiba di sana ternyata mata-mata kaum Quraisy mengetahui. Mata-mata kaum Quraisy mereka mengetahui keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tersebut. Akhirnya mereka pun bersegera, kafilah dagang ini mereka melakukan perjalanannya dalam gerak cepat. Lalu mereka menempuh jalan yang berbeda, karena mereka mengetahui kalau mereka mengarah ke jalan ini maka mereka akan dicegat dan akan terjadi apa yang akan terjadi dari peperangan. Dan itu dikhawatirkan oleh mereka karena mereka membawa harta yang banyak. Akhirnya mereka pun menempuh jalan yang berbeda dari apa yang didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan pasukannya tersebut. Akhirnya mereka berhasil melampaui kaum muslimin dan tidak terjadi pertemuan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya kembali ke Madinah. Jadi tidak menerima hasil apapun dalam peristiwa itu. Namun tetap disebut ghazwah. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat memang mereka siap untuk mencegat. Ya. Intinya siap untuk menghadapi perlawanan orang-orang Quraisy ketika itu. Namun tidak terjadi pertempuran. Dan merupakan kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau keluar membawa pasukan, maka beliau menunjuk salah seorang dari kalangan para sahabatnya untuk menjadi pengganti beliau sebagai pemimpin di kota Madinah. Oleh karena itu pada saat Nabi alaihi salatu wasallam keluar bersama dengan pasukan, maka yang menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memimpin kota Madinah adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu taala anhu. Ada pula yang mengatakan As-Sa'id bin Uthman bin Mad'un, dan bendera Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya ketika itu berwarna putih. Dan yang menjadi pemegang benderanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Dalam peristiwa ini ada sebuah kejadian yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami melakukan perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati batni buwab. Kami melakukan perjalanan dalam peperangan buwab. Ya. Dan ketika itu beliau mencari Al-Majri bin Amr Al-Juhani wa kana an-nadhih ya'taqibuhu minna al-khamsatu was-sitta was-sab'ah. Dan satu ekor unta itu bergantian para sahabat untuk mengendarainya. Yani subhanallah. Kondisi para sahabat bukan kondisi yang mereka bersenjata lengkap dengan kendaraan yang lengkap, tidak, kurang. Jadi unta yang jumlahnya pas-pasan itu mereka bergantian. Ya. Terkadang di antara kami 5 orang gantian untuk satu ekor unta. Terkadang 6 orang gantian. Terkadang 7 orang gantian. Ya. Kalau yang ini sudah lelah, gantian lagi, diganti oleh yang lain. Subhanallah. Begitulah kondisi peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu tiba giliran seseorang dari kalangan Ansar, giliran dia untuk naik di atas punggung unta itu. Nah, pada saat dia naik, ya. Biasanya unta itu kalau hendak dikendarai didudukkan dulu, ya, dijadikan dia duduk gitu. Setelah itu dia pun mengendarainya. Ketika dia mengendarainya, ya, nampaknya unta ini lambat gitu. Gerakannya lambat. Akhirnya orang Ansar ini pun mengatakan, "Syak, la'anakallah." Syak, syak itu apa istilah kalau seorang ke hewan. Wes, syak gitu. Ya. Dia mengatakan, "Syak, la'anakallah." Dia doakan kendaraannya dengan laknat Allah. Subhanallah. Dia mengatakan, "La'anakallah." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan itu. Beliau pun mengatakan, "Man hadzal la'inu ba'irah?" Siapa ini yang melaknat untanya sendiri? Dia sudah mengendarai, dia laknat lagi. Siapa ini yang mengendarai untanya yang melaknatnya? Maka orang Ansar ini mengatakan, "Ana ya Rasulullah." "Aku ya Rasulullah." Alhasil di awal-awal Islam, terkadang di antara para sahabat ada yang masih terbawa dengan kebiasaannya, ya, kebiasaan di masa jahiliyah, ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kesabaran mendidik mereka, ya, mengajarkan adab kepada mereka. Kejadian demi kejadian, ada lagi peristiwa diterangkan lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya, adabnya, aturannya. Nah, termasuk dalam peristiwa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Siapa ini orang melaknat untanya sendiri?" Maka kata orang Ansar, "Aku wahai Rasulullah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inzil anhu," turun kamu darinya. Turun kamu darinya. "Fala tashab nabi mal'un." Jangan engkau menjadikan kami dalam perjalanan bersahabat dengan yang terlaknat. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memberi pelajaran kepadanya. Turun kamu. Kamu sudah melaknat kok kamu bisa mengendarainya? Turun kamu dari ini. Ya, jangan engkau menjadikan perjalanan kami ini bersama dengan sesuatu yang dilaknat. Artinya tidak sepantasnya. Nah, engkau melaknat hewan tersebut. Dia seekor hewan, dia melakukan sesuai dengan kemampuannya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tad'u 'ala anfusikum wala tad'u 'ala auladikum wala tad'u 'ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha 'ata' fayastajibu lakum." Jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap diri-diri kalian sendiri. Jangan. Berdoa kebaikan apalagi untuk diri kita. Tentu kita semua ingin beraih kebaikan, kebaikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu doa yang dianjurkan, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah." Kebaikan dunia akhirat. Jangan berdoa keburukan. Ya. Dia berdoa misalnya, timpakan kepada aku azab, jadikan aku begini, jadikan aku begitu, dari hal-hal yang justru akan menimbulkan kemudaratan terhadap dirinya sendiri. Wala tad'u ala auladikum, jangan kalian mendoakan keburukan terhadap anak-anak kalian. Jangan. Dalam kondisi apapun. Kadang-kadang seorang kalau sudah tidak sabar melihat kenakalan anaknya, sudah umpatan. Kadang-kadang yang dari kebun binatang dipindahkan ke lisannya, pindahkan ke mulutnya. Lalu diarahkan kepada anaknya sendiri, kamu ini, kamu itu, dengan kata-kata yang tidak sepantasnya. Ya. Kalau anaknya disebut binatang, lalu kamu sebagai bapaknya apa? Abu binatang berarti kan. Nah, jangan. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf itu ada yang anaknya apapun yang dia lakukan, dia selalu mengatakan barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ya. Padahal anaknya ini melakukan kenakalan gitu. Ketika anaknya melakukan kenakalan, dia tetap saja mengatakan kepada anaknya barakallahu fiik, semoga Allah memberikan keberkahan kepada. Mendoakan kebaikan itu lebih baik. Ya. Semoga dengan sebab itu anak dapat hidayah. Anak berubah dari keburukan menjadi yang lebih baik kondisinya. Apalagi orang tua yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doa yang mustajab da'watul walid li waladi, yaitu ketika orang tua mendoakan anaknya. Itu termasuk di antara doa mustajab. Maka doakan kebaikan untuk anak-anak. Wala tad'u ala amwalikum, jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap harta-harta kalian. Motornya mogok misalnya, la'natullah alaik. Mobilnya ada kerusakan dikit kemudian diumpat. Maka jangan kalian mendoakan kejelekan terhadap harta-harta kalian. Jangan sampai kalian berdoa dengan doa yang jelek tersebut bertepatan dengan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan seorang hamba, lalu kemudian doa kamu yang buruk itu dikabulkan oleh Allah, sehingga justru akan menimbulkan kemudaratan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah terjadi pada peristiwa perang Buwata. Baik. Berikutnya. Kata beliau, ila buatin thumma badrin wa wajab. Lalu kemudian setelah itu ada peristiwa perang Badar. Ada peristiwa perang Badar. Ini bukan peristiwa perang Badar yang besar. Jadi ada yang disebut perang Badar pertama. Perang Badar al-ula. Ya. Yang juga nanti akan kita sebutkan itu disebut Safawat. Lalu kata beliau, wa wajib, dan wajib tahawulul qiblah fi nisfi rajab. Dan wajib perpindahan kiblat itu terjadi pada pertengahan bulan Rajab. Perpindahan kiblat, ini nanti akan kita terangkan. Tentang kejadian perpindahan kiblat. Min ba'di dhil usyairi ya ikhwani. Dan itu terjadi setelah perang Dhil Usyairi atau Dhil Usyairah. Wahai saudara-saudaraku, wa fardu syahri saumi fi sya'bani, dan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan itu di bulan Sya'ban. Yani ketetapan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu ditetapkan pada bulan Sya'ban. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Ibn Abil Iz beberapa peristiwa. Namun kita akan menyebutkannya secara berurutan. Jadi perang Al-Abwa atau disebut juga Waddan, lalu dilanjutkan dengan perang Buwat yang terjadi pada bulan Rabi Al-Akhir, lalu setelah itu terjadi lagi perang Dhil Usyairah. Perang Dzil Usyairah, juga disebut Dzatul Usyairah. Ada pula yang menyebutnya dengan Sin Al-Usairah, Al-Usairah. Ada pula yang menyebutnya Al-Usaira. Jadi ada beberapa ungkapan yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Ini disebut Al-Usaira, Al-Usaira, Al-Usair, Al-Usaira, Al-Usaira. Itu semuanya maknanya sama. Ya, itu adalah nama sebuah wilayah yang terdapat di sekitar Yambu'. Yambu', Yambu' itu adalah wilayah antara Makkah dan Madinah. Biasanya kalau seorang melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah atau dari Madinah ke Makkah, itu biasanya ada tanda di situ tertulis Yambu'. Sampai sekarang juga masih diberi nama Yambu'. Jadi disebut perang Dzul Usyairah berkaitan dengan nama wilayahnya. Wilayah yang disebut Dzul Usyairah atau Al-Usairah. Perang ini itu terjadi pada bulan, antara bulan Jumada Al-Ula dengan Jumada Al-Thaniyah, pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Ada yang mengatakan itu terjadi pada tanggal 16, ya, di bulan Jumada Al-Ula atau Jumada Al-Thaniyah. Jadi ini rentetannya. Rabi' al-akhir, perang Buwab. Setelah itu memasuki Jumada al-Ula atau Jumada al-Thaniya, maka terjadi lagi perang, yaitu perang Dzul Usyairah. Antum bisa membayangkan bagaimana sibuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, memasuki tahun kedua, berpindah dari satu pasukan ke pasukan yang lain. Kadang-kadang dalam satu bulan diutus dua kali pasukan. Seperti yang kita sebutkan tadi, pasukan Hamzah, pasukan Ubaidah diutus di bulan yang sama. Subhanallah. Belum berlalu lama perang Buwab, masuk lagi ke peristiwa yang berikutnya, Al-Usyairah, Dzul Usyairah. Pada bulan Jumada Al-Ula atau Jumada Tsaniyah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabatnya yang disebutkan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama 150 orang dari kalangan para sahabat. Ada pula yang menyebutkan 200 orang ketika itu. Tujuannya apa? Tujuannya lagi-lagi untuk mencegat kafilah dagangnya kaum Quraisy yang mereka hendak berangkat menuju ke negeri Syam. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksa siapapun. Artinya siapa yang ingin ikut silakan. Yang tidak ingin ikut peperangan tersebut juga tidak mengapa. Jadi yang berangkat ada sekitar 150 orang atau 200 orang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bergantian. Ya, naik unta ketika itu. Yang berjumlah 30 ekor unta bersama mereka. Jadi 30 ekor unta. Jumlah pasukannya 150 atau 200. Untuk satu ekor unta itu berapa kali mereka harus gantian gitu. Nah, mungkin satu ekor unta itu, ya kalau misalnya bisa bertiga terlalu sempit, ya kan? Biasanya normalnya berdua. Nah, itu bergantian. Nah, dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat menjadi pemimpin yang memimpin kota Madinah, Abu Salamah ibnu Abdul Asad, dan sebagai pembawa benderanya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Walhasil ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Dzul Usyairah, itu salah satu wilayah di wilayah Yambu', bersama dengan para sahabatnya, dan beliau tinggal beberapa lama di sana. Beliau tinggal beberapa lama di sana. Sempat terjadi pertikaian antara kabilah, lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan di antara mereka. Dan dalam peristiwa ini juga tidak terjadi pertemuan, tidak terjadi peperangan. Ya, tidak terjadi peperangan. Berhasil berangkat mereka, kafilah dagang Quraisy. Nah, kafilah dagang inilah yang nanti akan dicegat kembali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mereka pulang dari negeri Syam, yang itu yang menjadi cikal bakal terjadinya perang besar yang disebut perang Badar. Jadi ini kejadiannya perang Dzul-Usyairah pada bulan Jumada Al-Ula atau Jumada Tsaniyah. Setelah Jumada bulan apa? Hah? Setelah Jumada Tsaniyah bulan? Hah? Kalau Juni Juli langsung dilanjutkan. Kalau setelah Jumada Tsaniyah bulan apa? Rajab. Setelah Rajab Sya'ban. Setelah Sya'ban Ramadan. Perang Badar meletus pada bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah. Jadi tidak berapa lama setelah itu. Ya. Di sini Ibn Abil Aziz menyebutkan beberapa peristiwa perang Dzul-Usyairah pada bulan Jumada Tsaniyah tersebut, kemudian dilanjutkan dengan syariat perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis lalu dipindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Al-Ka'bah. Baitullah. Baik. Nah, kemudian setelah itu terjadi peperangan. Sempat terjadi ghazwah yang berikutnya, yaitu ghazwah Safawan. Nah, Safawan ini wilayah Badar. Wilayah Badar. Oleh karena itu juga sebagian menyebutkannya ini adalah perang Badar pertama. Ya. Perang Badar yang pertama. Diterangkan oleh Ibnu Ishaq bahwa perang Safawan ini terjadi beberapa malam setelahnya, setelah perang Dzul-Usyairah. Ada yang menyebutkan 10 malam saja. 10 malam. Jadi setelah terjadinya perang Dzul-Usyairah tidak terjadi pertempuran. Nah, ada peristiwa di mana Kurz bin Jabir Al-Fihri yang ketika itu masih bersama kaum musyrikin itu melakukan penyerangan terhadap pengembala-pengembala kambing, pengembala-pengembala Madinah, kaum muslimin. Dia menyerang para pengembala tersebut dan merampas ternak-ternak mereka. Nah, itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berita tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menghadapi mereka dan mengusir mereka. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan 70 orang dari kalangan para sahabat beliau. Tujuannya adalah untuk menghadapi Kurz bin Jabir yang hendak merampas ternak-ternak penduduk Madinah. Namun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di wilayah tersebut, yaitu di wilayah Safawan, mereka sudah melarikan diri, sudah hilang. Sehingga lagi-lagi tidak terjadi peperangan, ya. Tidak terjadi peperangan. Tidak terjadi pertemuan di antara mereka. Ini yang disebut perang Safawan. Jadi sudah berapa perang ini, ikhwan? Al-Abwa. Dilanjutkan perang Buwat. Kemudian dilanjutkan perang Dzul-Usyairah. Kemudian setelah itu terjadi perang Safawan atau perang Badar yang pertama. Namun tidak terjadi pertempuran. Setelah itu memasuki tahun, memasuki bulan Rajab. Maka turunlah syariat, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Al-Ka'bah Baitullah Tabaraka Ta'ala, itu pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab, memasuki bulan Sya'ban, turun syariat kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Setelah itu, di bulan Ramadan, kaum muslimin sedang menunaikan ibadah puasa, namun pada peristiwa itu pula, dalam kejadian dalam bulan Ramadan itu pula, meletus perang yang besar. Yang pertama kali bagi kaum muslimin yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada mereka. Saya kira ini ma'asyara ikhwah rahmatullah yang kita terangkan, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.